السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم، الحمد لله. Kita bersama kembali dalam pembahasan kita kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa dakhalahu fasiha jannatih, yang beliau sebutkan sebagai pengantar dalam syarah beliau terhadap kitab Lumatul I'tiqad. Dan kaidah-kaidah yang beliau sebutkan tersebut fi ghayatil ahammiyah, sangatlah penting sekali bagi kita dalam memahami apa yang akan disebutkan oleh penulis Lum'atul I'tiqad, Syekh Muwaffaquddin Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dari teks-teks, keterangan-keterangan yang menunjukkan akan penetapan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sampai pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang pertama tentang apa yang menjadi kewajiban kita terhadap nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kaidah yang kedua, kaidah yang berkaitan tentang nama-nama Allah yang terindah. Dan kaidah yang ketiga adalah kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang tertinggi, ya. Dan sebagaimana dalam kaidah tentang nama Allah ada empat cabang permasalahannya, cabang dari kaidahnya, demikian pula dalam kaidah tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga ada empat cabang kaidah. Kita telah bahas sebagian dari kaidah yang pertama, al-far'u al-awwal, bahwa sifatullahi kulluha ulia, bahwa sifat Allah seluruhnya adalah sifat yang tertinggi. Dan maksud dari sifat al-ulia yang dalam keterangan dari Al-Quran dengan lafal al-mathal a'la al-a'la, al-mathal al-a'la, yang artinya adalah as-sifat al-ulia, sifat-sifat yang tertinggi, ya, yaitu sifat yang dia adalah sifat kesempurnaan secara mutlak, min kulli wajhin, dari segala sisi, ya. Nah, ketentuan dari bahwa dia adalah al-a'la, sifatul ulia, maka dia, ingat cabang kaidah yang pertama, sifatu kamalin, fahya sifatu kamalin, dia adalah sifat yang sempurna, wa madhin, dan sifat pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, tidak ada padanya kekurangan dari segala sisi. Kita telah dapatkan hal ini, ya. Dan faedah yang kita petik darinya adalah bahwa sifat Allah ini sah, layak untuk kita sebutkan secara mutlak dan sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena menunjukkan sifat yang tertinggi dan menunjukkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat tentang kaidah dalam nama Allah juga, tidaklah disebut dia asma'ul husna kecuali bahwa dia menunjukkan makna pada puncak ketinggiannya. Konsekuensinya berarti sah untuk dilafalkan secara mutlak, dinisbahkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena menunjukkan kesempurnaan dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada perkara yang kemudian beliau sebutkan sebagai penjelasan pelengkap. Apa itu? Mari kita lihat dalam kitab, ya, pada paragraf yang kedua, ya. وإذا كانت الصفة نقصا la kamala fiha. Namun perlu kita ingatkan bahwa sifat yang disebutkan Allah yang disandarkan kepada dirinya, ya, ini datang dalam beberapa bentuk. Nanti akan ada dalam pembahasan cabang yang kedua. Nah, tadi disebutkan apa yang memang disandarkan kepada Allah, ya, disebutkan lafal dari sifat itu kepada Allah subhanahu secara mutlak. Maka ini jelas berarti menunjukkan kesempurnaan dan pujian, sanjungan kepada Allah. Namun, kata beliau, وَإِذَا كَانَتِ السِّفَةُ نَقْصًا, ada juga sifat yang disandarkan kepada Allah, tetapi sifat kekurangan dan penyandarannya dalam bentuk penafian, ditolak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau jelaskan kemudian, وَإِذَا كَانَتِ السِّفَةُ نَقْصًا لَا كَمَالَ فِيهَا. Adapun jika sifat, ya, adalah sifat tersebut, adalah sifat yang dia menunjukkan celaan, kekurangan, ya, la kamala fiha, tidak ada padanya bentuk kesempurnaan sama sekali, maka tentu saja fahiya mumtani'atun fi haqqihi kal mauti wal jahli wal ajzi was samami wal ama wa nahwi dhalik, maka dia terlarang, mumtani'ah, bahkan mustahil, ya, untuk dinisbahkan kepada Allah, ya, terlarang untuk disandarkan kepada Allah fi haqqihi, tidak layak, ya, pada hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Contohnya seperti al-maut, ya, Nabi menyebutkan innallaha la yamut wa la yanbaghi lahu an yamuta, Allah tidaklah mati dan tidak layak Allah untuk mati. Maka disandarkan kepada Allah dalam bentuk penafian, tidak mati dan tidak layak, ya. Ini maksudnya di sini, ya. Wal jahil, kejahilan. Wala yudillu rabbi wala yasqa, dan Allah tidak lupa dan juga tidak celaka, ya. Wal ajiz, kemudian ketidakberdayaan. Afa'ayina bil khalqil awal, apakah, kata Allah, istifham ingkari, apakah kami tidak mampu dari penciptaan yang pertama, dari penciptaan makhluk? Afa'ayina bil khalqil awal, jawabannya tentunya adalah Allah mampu. Istifham ingkari, apakah kami tidak mampu, artinya tidak pantas Allah disandarkan bahwa Allah tidak mampu. Artinya semua orang sepakat bahwa yang menghidupkan pertama kali adalah Allah. Al khalqul awal la khilafa fihim, tidak ada perselisihan di antara mereka. Hatta orang-orang kafir mengakui pula Ar-Razik, Al-Khaliq, siapa? Allah. Yang mereka ragukan adalah apa? Al-Khalqus Tsani, penciptaan yang kedua, atau disebut dengan Yaumul Mi'ad, Al-Ba'ts wan Nusyur, hari kebangkitan, itu yang mereka ingkari. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, kita tidak akan mati kecuali karena waktu. Ya? Kita ini yang memang sudah punya waktu masing-masing, tinggal menjalani saja, ya, dan tidak akan ada lagi hari kebangkitan, itu karena mereka. Maka Allah ingatkan, kalian sudah sepakat Allah pencipta yang pertama. Lalu mengapa kalian mengingkari kemampuan Allah dan kudrahnya yang maha kuat untuk penciptaan yang kedua? Bukankah lebih mudah apa yang tidak ada contohnya diciptakan? Maka untuk membentuknya kembali dan menyusunnya lebih mudah. Wa huwa ahwanu alaihi, kan begitu, ya? Nah, maka di sini Allah mengatakan, afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Dia tidak. Apakah kami, ya, tidak mampu dari penciptaan yang pertama? Jawabannya pasti mampu. Tapi dalam bentuk menyindir mereka, ya, pengingkaran namanya. Bal hum fi labsin, yang ada adalah mereka fi labsin, dalam kesamaran, fi syakkin, dalam keraguan, fi khalqin jadid, untuk penciptaan yang baru, yaitu hari kebangkitan. Jadi mereka hanya mengada-ngada, mencari alasan dan hilah. Intinya apa? Allah menafikan dari dirinya ketidakmampuan. Walam ya'ya bi khalqihim nabi qalin ala yukhliqal bi qalin ala yuhyal mauta, ya, walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah tidak capek dari menciptakan makhluknya. biqadirin ala ihyal mauta. Bukankah Allah lebih mampu kalau begitu untuk menghidupkan dari sesuatu yang mati? Itu membangkitkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Maka lihatlah bagaimana disandarkan kepada Allah dalam bentuk penafian, sekali lagi. Dalam bentuk penafian. Ya, apa itu sifat kekurangan. Dan ini ada faedah yang penting. Nanti akan disebutkan. Demikian pula as-samam. Buta. Ya. Wal-ama. As-samam itu pekak. Tuli. Ya. Wal-ama. Juga buta. Ya. Semua dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dengan Allah mensifatkan misalnya dalam ayat-ayat. Bagaimana apa yang mereka seru dari selain Allah. Dari berhala. Summun bukmun. Umyun. Ya. Tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, ya, tidak mampu berbicara, ya, mereka adalah makhluk yang rendah. Maka itu tentunya bentuk pelecehan, ya, merendahkan, menjelaskan hakikat dari apa yang mereka sembah selain Allah, dan itu berarti penyebutan akan kesempurnaan Allah, ya, dengan sifat-sifatnya, dan Allah tidak mungkin bersifat dengan sifat-sifat yang ada pada berhala tersebut. Maka apakah pantas untuk disandingkan, dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka ini tentu saja justru perkara yang aneh jika kemudian Allah disandingkan dengan sesuatu yang rendah tadi. Bukan seperti persangkaan orang kafir justru, ya. Ketika dikatakan aja ada qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah kalian akan beruntung. Kata mereka apa? Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Kebaliknya. Mereka malah merasa heran ketika disuruh untuk menyembah Allah yang satu dan meninggalkan semua sembahan yang lain. Kata mereka, masa sembahan yang banyak hanya menjadi satu saja? Ini perkara yang aneh. Justru kebalikan. Masa Allah yang maha perkasa, yang maha sempurna, mau disandingkan, dibandingkan, ditandingkan dengan apa yang penuh dengan itu? Kekurangan. Jelas ya? Ya. Baik. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kembali ke kitab. Baik. Ya. Sekali lagi bahwa sifat yang menunjukkan kekurangan, yang tidak adanya tidak adanya bentuk kesempurnaan sama sekali, maka dia adalah perkara yang tertolak pada hak Allah. Tidak ada dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Tersebutkan contohnya. Kemudian Syekh menyebutkan ta'lilnya, alasannya. Li'annahu lam li ta'lil. Ya? Li bayanil 'illiyah. Apa sebabnya? Ya? Li'annahu di antara hujah maksudnya, ya? Li'annahu Subhanahu 'aqaba al-wasifina lahu bin naqsi wa nazzaha nafsahu 'amma yasifunahu bihi min an-naqais. Di antara bukti di samping penafian langsung, Allah menafikan langsung dari dirinya, seperti yang tadi sebutkan tadi, ya, ya, seperti dalam awal pada surah, pada ayat Al-Kursi, a'zamu ayatin fi kitabillah la ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Di samping bahwa Allah memang menafikan langsung dari dirinya sifat-sifat kekurangan, ya, maka juga kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala aqabal wasifina, menghukum orang-orang yang mensifatkan Allah bin naqsi, dengan kekurangan. Ya? Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu. Dan Allah mensucikan dirinya dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah minan naqais, dari sifat-sifat kekurangan. Ini banyak diterangkan dalam ayat-ayat, ya kan? Seperti dalam surah, dalam akhir surah As-Saffat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tanzih. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, Rabb kalian, Rabbika, ya, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mensifatkan Allah punya anak, malaikat itu adalah anak perempuannya Allah, ya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Maka mereka mensifatkan Allah dengan sifat kekurangan. Maka Allah mensucikan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin, dan sebaliknya keselamatan bagi para rasul. Berarti menunjukkan perbedaan ya, dan ketimpangan antara orang musyrik dengan para rasul. Maka para rasul tidaklah mensifatkan Allah dengan kecuali sifat-sifat yang tinggi, dan mereka a'lamul khalqi bil khaliq, mereka adalah orang yang paling tahu dari hamba Allah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya? Tayyib. Surah As-Saffat tadi, ya? Surah As-Saffat, ya? Ayat 180-182. Ya? Kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 64, kita dapatkan itu tadi bagaimana Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik dan kafir, ya? Nah, dalam ayat yang lain kita dapatkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 64, ya? Allah subhanahu wa ta'ala aqbal wasifina lahu bin naqais. Allah menghukum, melaknat orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat kekurangan. Lihat tadi surah Al-Ma'idah ayat 64. Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Dan berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Ketika diperintahkan kepada mereka untuk berinfak, bersedekah oleh para rasul, ya, utusan Allah, mereka justru berbalik, ya, mengejek perintah para rasul itu, ya, mereka mengatakan, anud'imu man law yasha'allahu ayyud'imahu, apakah kami harus menyantuni, memberi makan orang-orang yang jika Allah kehendaki, Allah akan berikan makan dia. Lihat ya, berdalil dengan maksiat. Sebenarnya mereka bakhil, kikir, tidak taat kepada perintah para rasul. Innama ahlaka man kana qablakum kasatu masan wa ikhtilafum ala anbiya'in. Mereka memang menyelisih para rasul. Ya. Kemudian bahkan mereka ya mengatakan kalau begitu Allah itu kikir. Tangan Allah terbelenggu. Maka lihatlah bantahan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, gullat aydihim wa lu'inu. Nah ini tadi aqbal wasifina lahu bin naqais. Allah menghukumi mereka. Allah kan bal gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bahkan tangan mereka lah yang terbelenggu. Mereka lah yang kikir, pelit, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau menyantuni. Ya. Wa lu'inu, bahkan mereka terlaknat. Ikhob ya. Apa artinya laknat? Ya, putus atau dijauhkan, al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti hukuman. Jelas ya, berarti Allah tidak suka dengan sifat-sifat yang jelek tadi yang disandarkan kepadanya, dan Allah maha suci dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Jelas ya. Baik. Jadi kalau begitu, segala sifat yang mengandung kekurangan tidak layak dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kalau kita tanya lebih lanjut, apa dasarnya? Apa dalilnya? Ya, lihatlah yang disebutkan oleh Syekh tadi di sini. Ya? Kenapa? Pertama, dia mumtanun fi haqqi. Dia terlarang dalam hak Allah. Karena menyelisihi ketentuan dari apa yang disebutkan dari sifat al-ulia. Sifat Allah sifat yang tinggi. Masa disifatkan dengan kekurangan? Itu perkara yang mumtani, ay mustahilah. Mustahil. Itu pertama. Kedua, li'anna Allah aqabal wasifina lahu bin naqsi. Kedua, Allah mengancam, menghukum bahkan. Surah Al-Maidah ayat 64. Ya. Dan ketiga, dan Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu amma yasifuna bihi minan naqais. Allah ya mensifatkan mensucikan dirinya dari, jadi ada tiga perkara ya, bahwa dia mumtani, yang pertama mustahilah dari ketentuan penyandaran sifat yang tinggi kepada Allah, kemudian yang kedua karena Allah menghukum orang yang mensifatkan dengan sifat kekurangan, ketiga Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan kepadanya dari sifat kekurangan. Ya. Kemudian yang keempat, walianna rabba la yumkinu an yakuna naqisan limunafatin naqsi lirububiyah. bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb Azza wa Jalla tidak mungkin untuk ada padanya kekurangan, karena kekurangan bertentangan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini perkara yang merupakan penegasan akan penyandaran sifat yang tinggi kepada Allah itu melazimkan, menunjukkan makna bahwa sifat-sifat Allah semuanya sifatu kamalin wa madhin. Jelas ya penegasan. Sekarang berikutnya. Wa idza kanat as-sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Nah, terkadang sebahagian sifat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan penyandaran tertentu. Nah, ini perkara penting sekali. Dengan penyandaran tertentu. Ya? Maka kita, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa kita hendaknya menetapkan sifat tersebut bagi Allah dalam bentuk yang ia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusan praktisnya untuk perkara ini. Ya, saya ulangi bahwa terkadang di antara sifat disandarkan kepada Allah dengan bentuk tertentu. Ya, paham ya? Nah, perkara yang harus dicermati adalah bahwa kita hendaknya menetapkan pula sifat tersebut dan penyandarannya kepada Allah dengan bentuk datangnya. Dengan bentuk penyandarannya. Ya, ini berlaku untuk apa? Untuk sifat yang memiliki makna kesempurnaan dari satu sisi dan makna kekurangan pada sisi yang lainnya. Paham ya? Mari kita lihat. Karena wa kanat sifatu, dan jika sifat yang disandarkan kepada Allah tentu saja kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin, kesempurnaan dari satu sisi namun kekurangan dari sisi yang lain. Lam takun thabitatun lillahi wala mumtani'atun 'alaihi ala sabilil itlaq. Maka kaidah yang digunakan adalah lam takun thabitatun, ya, lam takun thabitatan lillahi wala mumtani'atan 'alaihi ala sabilil itlaq, di garis atas itu. Maka tidaklah boleh kita tetapkan kepada Allah dan juga tidak boleh untuk kita tolak, mumtani'ah, kita katakan mustahil, ya, kita ingkari dari Allah ala sabilil itlaq, secara mutlak. Apa maksudnya? Jangan bilang bahwa ini tidak tepat, bukan sifat Allah, atau mengatakan ini sifat Allah secara umum disebutkan seperti itu. Tidak. Harus, kata beliau, balabud dan tafsil, haruslah ada rincian. Bagaimana bentuk rinciannya? فَنُثْبِتُ لِلَّهِ فِي الْحَالِ اللَّتِي تَكُنُ كَمَالًا. Kita tetapkan bagi Allah sifat tersebut dalam keadaan yang dia menunjukkan kesempurnaan. وَتُمْتَنَعُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ اللَّتِي تَكُنُ نَقْصًا, dan ditolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang dia merupakan kekurangan. Ya, jadi sekali lagi, ini yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa diantara sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat yang ternyata dia tidak ditetapkan secara mutlak, seperti sifat al-ulia, ya, yang memang dia pujian, tidak juga dinafikan dari Allah secara mutlak, seperti sifat yang ada padanya kekurangan yang baru kita bahas tadi, ya. Bahwa Allah la ta'khudhu sinatun wala naum wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak zalim, kan dinafikan secara mutlak dari Allah, ya kan, karena memang dia kekurangan. Ada sifat disandarkan kepada Allah tapi dalam bentuk tertentu, paham ya, dalam bentuk tertentu. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa kita haruslah menetapkan, ya, kepada Allah dalam bentuk yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pasti bentuk kesempurnaan, bukan secara mutlak, manakala sifat itu bisa mengandung sisi kekurangan. Jelas ya? Jelas ya? Baik. Contohnya kata beliau, kal makri wal kaidi wal khida'i wa nahwiha. Contohnya makar. Makar artinya apa? Tipu muslihat, al kaid, tipu daya, sama semua ini. Al khida'. Ya? Al khida'. Ya, wa nahwiha. Ini sifat terpuji atau sifat tercela? Makar. Ya. Kalau ditelakkan secara mutlak, ini tercela. Ya. Al-makar, ya. Tipu daya, ya. Tetapi ketahuilah bahwa dia memiliki sisi-sisi positif. Contoh misalnya, Rasulullah mengatakan apa? Al-harbu khida'ah. Perang adalah tipu daya, strategi, ya. Perang yang sejati itu bukanlah nembak senjata, tebas pedang, tapi bagaimana strategi kita dalam mengalahkan musuh. Itu kan itu ya. Jadi kalau begitu ada bentuk strategi, itulah tipu daya. Nah kalau begitu tipu daya dalam peperangan, kesempurnaan kebaikan atau kejelekan? Kebaikan kan? Ya, ya. Semakin tinggi strategi seseorang maka semakin bagus ia. Maka ternyata ada sisi positifnya. Paham ya? Maka demikianlah ketika sifat-sifat ini disandarkan kepada Allah, maka perhatikan baik-baik. Sifat itu disandarkan pula dalam bentuk tertentu. Ya? Kenapa? Karena sifat ini sendiri secara mutlak bisa bermakna konotasi negatif, negatif. Jelas ya? Baik, mari kita lanjut. Fahadi sifatu takunu kamalan idha kanat fi muqabalati mithliha. Sifat-sifat ini adalah sifat yang sempurna jika dia dalam bentuk muqabalati mithliha, sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang serupa dengannya. Ya. Li'anha tadullu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajizin an muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi. Karena ya, mengapa dia sempurna ketika berhadapan dengan ya, balasan kepada orang yang berbuat seperti itu. Ya, karena dia menunjukkan bahwa orang yang melakukan perkara tersebut, yang bersifat dengan sifat tersebut dari zat, ya, bahwa dia laisa bi'ajiz, bukanlah orang yang tidak berdaya, bukanlah zat yang tidak mampu untuk membalas perbuatan dari lawannya seperti perbuatan mereka. Ya, menunjukkan kudrah yang sempurna. Ya, baik. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhihi al-hal, namun dia bisa menjadi kekurangan pada bentuk selain itu. Misalnya orang baik-baik kok ditipu. Ya kan? Itu kan perbuatan jelek. Orang jujur kok dikibulin. Kan salah. Tapi tukang kibul dikibulin, mantap. Ya kan? Ya kan? Ya, betul. Iya, ya. Perkataan Umar bin Khattab, ini lastu bikhibbin wala khibbun yakhda'uni. Saya bukan orang tipu-tipu. Ya, ini lastu bikhibbin. Saya bukan orang yang suka nipu, bukan. Wala khibbun yakhda'uni. Tapi tidak akan ada penipu yang bisa menipu saya. Mantap kan? Iya. Ya kan? Ya, ini orang yang sempurna. Ya, dengan kadar yang ada pada dirinya tentu saja. Ya? Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat kesempurnaan kepada makhluknya, aula bil kamal, lebih layak untuk bersifat dengan sifat sempurna tersebut. Sehingga jika ada orang yang menipu Allah, sesungguhnya Allah mampu menipu bahkan lebih bagus tipuannya. Maka datanglah keterangan ayat itu. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan mereka menipu Allah, maka Allah pun menipu mereka. Dan Allah sebaik-baik yang membalas tipuan, bukan sebaik-baik penipu. Ya, tadi kena akan berkena konotatif ya. Ya, yang membalas tipuan. Nah, mantap jadinya. Sifat sempurna menunjukkan kudrah Allah yang maha luas dan menafikan dari Allah al-ajiz. Ya, baik. Saya kira jelas ya. Maka kemudian Syekh menyebutkan, ya, ya, kata beliau, fatusbitu lillahi fil halil ula duna tsaniyah, ditetapkan sifat itu bagi Allah dalam keadaan yang pertama, yaitu keadaan fi muqabalah, dalam bentuk muqabalah, ya, dan kita tolak pada keadaan yang kedua, ya, yaitu keadaan, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menipu, ya, secara mutlak, tidak. Qala Allah ta'ala, wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Al-Anfal 30. Dan mereka menipu Allah, dan Allah pun menipu mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipuan. Allah yurusna surat Tariq, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yakiduna kaida, membuat tipuan, trik-trik, tipu daya dan muslihat. Wa akidu kaida. Dan Allah mengatakan, dan aku pun membalas tipuan. Ya kan? Jadi bentuk muqabalah, ya. Dalam surah An-Nisa 42 Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah yang menipu mereka. Mereka ingin menipu, justru mereka tertipu dengan tipuan mereka. Luar biasa kan? Inilah sifat kesempurnaan. Naam, ya. Ila ghairi dzalik. Ya. Dan bentuk-bentuk yang lain dari bentuk, ya, muqabalah. Dan ini perkara yang sangat penting, menguatkan kepada kita makna yang disebutkan bahwa walillahil matsalul a'la. Ya, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard. Dan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna, sifat yang tinggi itu melazimkan Allah, ya. Semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Dan apa yang disandarkan kepada Allah secara mutlak pasti adalah kesempurnaan. Dan menunjukkan semua sifat kekurangan Allah Maha Suci darinya. Mustahil Allah bersifat dengannya. Namun adapun sifat-sifat yang mengandung kesempurnaan di satu sisi, kekurangan di sisi yang lain, disandarkan kepada Allah dalam bentuk tertentu, maka kita tetapkan dan sandarkan kepada Allah dalam bentuk datangnya. Ingat itu? Kaidahnya itu. Dengan bentuk datangnya tadi. Itu apa? Dalam bentuk muqabalah. Paham ya? Ya. Ini yang kadang kita dapatkan kesalahan dalam penetapan sifat dan penyandaran kepada Allah. Ketika mereka langsung menyandarkan itu kepada Allah secara mutlak, maka masuklah dalam nama-nama Allah Al-Makir katanya. Karena Allah yamkuru. Wa yamkurullah, Allah menipu. Ya, wa yamkurullah. Dan Allah menipu mereka. Berarti Allah Al-Makir, sang penipu, yang maha menipu. Ah, ini salah. Paham ya? Karena pengklakan kalimat ini bisa mengandung pujian, bisa mengandung celaan. Dan secara umum konotasinya adalah negatif. Tetapi ketika bentuknya muqabalah, jadilah dia positif. Pujian, kesempurnaan. Dan lihatlah bagaimana sih datangnya kepada dan penyandarannya kepada Allah dalam ayat-ayat. Apakah disebutkan, disandarkan kepada Allah secara mutlak? Tidak kan? Tidak kan? Disandarkan dalam bentuk muqabalah. Nah, kita harus menjaga konteksnya ayat tersebut. Kita harus memperhatikan betul penyandarannya kepada Allah ala sabilil muqabalah, sehingga tidak kita salah, ya, dalam menyandarkannya kepada Allah secara mutlak. Jelas ya? Ya, ini perkara yang penting, ya, yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah. Tapi semua perkara yang dua tadi ini, ya, adalah penegasan dari kaidah yang pertama, ya, bahwa sifatullahi kulluha ulia sifatu kamalin wa madhin. Taib. Syekh menyebutkan, sebenarnya sudah faham kita semua insyaallah, hanya beliau ya. Mana? Jika kana sifatu kamalan, bukan yang hitam ini saat ditambahkan itu termasuk kaidah 3 sih. Mana? Dari paragraf 2 tadi. Itu bukan. Oh, belum masuk kaidahnya. Belum, itu nanti sebelah, halaman berikutnya. Al-far'us tsani, cabang dari kaidah yang ketiga. Cabang kedua dari kaidah yang ketiga. Ya, dari ketiga. Jadi apa? 3.2. Ini masih 3.1 nih. Nah, 3.1, ya. Tapi penjelasan, jadi intinya kaidah, perhatikan baik-baik supaya kita pahami. Ya, mana yang dia asal, mana yang dia merupakan penjelas ya. Inti kaidahnya adalah yang 3.1 adalah sifatullah kulluha ulya, sifatu kamalin wa madhin. Itu intinya kaidah. Adapun yang datang dari penjelasan berikutnya, ya itulah makna yang difahami dari penandaran sifat-sifat Allah itu bahwa dia sifat yang ulya. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Walillahi mathalul a'la. Ya, ini disandarkan kepada Allah. A'la. Maka berarti sifat itu pasti sempurna. Dan kalau begitu konsekuensinya kekurangan, segala bentuk celaan, ya itu tidak layak disandarkan kepada Allah, mustahil Allah bersifat dengannya. Dengan dalil yang berikut disebutkan tadi, 4 dalil. Selanjutnya, ada juga ternyata dari sifat yang disandarkan pada Allah dalam bentuk tertentu, ini yang kadang disalahartikan, tidak diperhatikan bagaimana datangnya ayat tersebut dan disandarkannya sifat yang terkandung pada ayat itu kepada Allah, sehingga langsung saja dihukum, oh berarti ini sifat Allah, lalu diambillah nama darinya Al-Makir, ya, ini yang keliru. Karena sifat tersebut ternyata datang dalam bentuk tertentu. Dan bentuk tertentu inilah yang terpuji. Maka kita penting untuk menjaga makna yang dikandung dalam ayat tersebut dari kesempurnaan dan penyandaran sifat tersebut kepada Allah dalam bentuk tertentu tadi. Menisbahkan kepada Allah secara mutlak, kesalahan. Jelas ya? Ya, baik. Baik. Selanjutnya kata Syekh, فَإِذَا كِلَا هَلْ يُوسَفُ اللَّهُ بِالْمَكِي مَثَلَا, dikitanyakan apakah Allah disifatkan dengan sifat makar, فَلَا تَقُلْ نَعَمْ. Ini tatbiknya sekarang, tatbik dari perkara tersebut. Jangan mengatakan ya, وَلَا تَقُلْ لَا, jangan juga mengatakan tidak. Ya, jangan buru-buru menetapkan dan jangan buru-buru menafikan dari Allah. Apa yang itu kan? Tafsir, ya. Walakin qul, ya, atau tetapkanlah dalam bentuk yang dia datang dan disandarkan kepada Allah. Qul huwa makirun biman yastahiqqu dzalik. Wallahu a'lam. Allah menipu orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Siapa dia? Tukang tipu. Kan begitu. Ya, saya. Nah, ini bagi masih dari kaidah yang pertama. 3.1. Sekarang 3.2. Saya kira jelas ya, insyaallah wadih jiddan ya. Terang jelas. Ya, kita ya boleh. Kenapa dinamakannya al-makar? Maksudnya kenapa enggak langsung aja dinamakan pembuat pembalas makar? Maksudnya? Kan tadi al-makir Ustaz. Ya. Orang-orang pertama bilang bahwa itu al-makir. Nama Allah al-makir. Ya. Enggak langsung aja ditetapkan ke arah yang langsung maknanya saat pembalas makan. Ya, ini tadi karena juga ada kesalahan dalam memahami apakah jika suatu sifat datang dalam bentuk fi'il hal yustaku anhu ism, apakah bisa langsung kita petik darinya nama atau tidak, ya, sehingga ketika datang misalnya ayat, ya, apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, langsung dipetik darinya al-maji. Ini salah. Keliru, ya. Babu as-sifa awsa min babil al-asma. Bahwa pembahasan sifat lebih luas dari nama. Nama dia datang dalam bentuk penamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya Allah mengatakan walillahi asmaul husna. Adapun sifat, maka dia dalam bentuk pensifatan, baik dalam bentuk nama karena setiap nama mengandung sifat, ya, tapi juga dalam bentuk fi'il misalnya. yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, ya, hanya bentuk pengkabaran tanpa ada penyebutan nama dengannya. Sehingga dengan demikian, ya, kalau kita diagramkan di dalam fen, ya, bahwa lingkaran yang terluar adalah namanya ikhbar, ikhbar anillah, pengkabaran tentang Allah. Setelah itu lingkaran dalamnya adalah sifat, pensifatan Allah, ya. Kemudian yang paling dalam tadi adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat, ya. Tetapi tidak semua apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya bisa kita ambil nama. Itu satu sisi. Sisi yang lain memang disebutkan wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Al-makir ini isim fa'il, ya. Mereka ambil darinya kata al-makir kalau begitu. Tetapi sekali lagi ini itlaknya, penggunaannya, penyebutannya saya spontan langsung seperti ini. Ini mengandung konotasi jelek, ya. Sedangkan penyandarannya ketika datang dalam ayat disandarkan kepada Allah itu dalam bentuk tertentu. Maka penting bagi kita untuk menjaga sebagaimana datangnya. Bentuk dari pengamalan perkataan Sufyan ats-Tsauri dan para salaf yang terdahulu, amirruha kama ja'at. Imraruha. Biarkan dia lewat seperti datangnya. Bukan lewat tanpa pemahaman, difahami. Dan dari bentuk pemahaman adalah apa? Ketika datang dalam bentuk mutlak, maka dia mutlak. Ketika datang dalam bentuk muqayyad, ala sabilil muqabalah, sebentuk balasan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, maka kita menetapkan itu seperti datangnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Naam. Ada yang lain mungkin dari ikhwah? Ya, cukup ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam pembahasan selanjutnya, cabang yang kedua dari kaidah yang ketiga, al-far'u tsani sifatullahi tanqasimu ila qismaini. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua bagian. Subutiyatin wa salbiyatin. Yaitu sifat thubutiyah dari kata thabata, yathbutu thubutan, yaitu tetap, kokoh, ya, berarti sifat yang ditetapkan bagi Allah. Wasalbiyatin, salbiyah dia salab, artinya izalah, diambil, ya, saliba yaslabu, ya, diambil, artinya apa? Al-manfiyah. Kalau dalam istilah yang lain, sifat al-manfiyah, sifat yang dinafikan dari Allah. Karena salbu negatif, lawannya ijab, yaitu positif. Ijabiyah, salbiyah, positif, dampak positif dan dampak negatif. Jadi salbiyah artinya manfiyah, ya, yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang taqsimu sifatillahi azza wa jalla, pembagian sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada pembagian yang berikutnya dalam cabang yang ketiga. Tetapi perkara yang perlu kita ingatkan di sini, bahwa sesungguhnya taksim sifatillahi azza wa jalla ini tidak dikenal di kalangan salaf al-ummah. Pembagian ini sendiri sebenarnya tidak ada dalam perkataan mereka. Ya, tentu saja ini sesuai dengan apa yang merupakan pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mereka takut ta'amuk, meninggalkan untuk mendalam-dalami, ya, membahas detail apa yang tidak bermanfaat dari perkara-perkara ilahiyat. Karena yang diinginkan dari perkara-perkara ilahiyat, berkaitan dengan hak Allah SWT ada apa? At-taslim, penyerahan diri, wal-iman, wal-iman ubihi, ya, penyerahan diri dan beriman kepadanya, ya, sehingga mereka, ya, tidak berbicara tentang perkara rincian dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan masalah ilahiyat itu. Tetapi kemudian, ya, mereka, ya, mendapatkan ujian dari Allah SWT, para ulama salaf itu, ya, mendapatkan ujian dari Allah SWT dengan munculnya, ya, tawaif al-kalamiyah, kelompok-kelompok al-kalam, kelompok filsafat, ya, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari apa yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka mereka pun datang dengan ta'amuk, takalluf, jadal. Mereka datang dengan jidal dan sebagainya. Ya. Dan ketika itu terjadi, maka tentu saja al-haq akan datang untuk memberantasnya bagaikan badai asifatul hazm. Ya. Badai gurun yang datang untuk menghapuskan mereka. Ya. Maka kemudian datanglah penjelasan dari para ulama, ya, ini pada fase dinasti Abbasiyah ketika muncul fitnah, ya, seputar masalah asma dan sifat dan sebagainya, maka tegaklah para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, kemudian mereka kemudian mengucapkan perkara-perkara, menetapkan permasalahan-permasalahan yang dia dilihat sebagai tambahan dari apa yang disebutkan dari para ulama salaf terdahulu, ya, bagikan perkara baru yang muncul, tetapi dia adalah perkara yang mereka dapatkan dari istiqra al-kitab wa sunnah, dari telaah terhadap dalil Quran sunnah dalam menepis apa yang timbul dan muncul dari syubhat dan penyimpangan-penyimpangan, ya. Maka darilah bayan mereka, bayan yang yaqtadil hal, yang dituntut oleh keadaan. Jelas, ya? Jadi bukan bid'ah, tapi tuntut oleh keadaan. Seperti misalnya perkataan Imam Ahmad misalnya, ya, man qala lafzi bil Qur'an makhluk wa huwa jahmi, wa man qala lafzi bil Qur'an laysa makhluk fa huwa mubtadi'. Atau perkataan beliau misalnya bahwa Allah SWT, ya, apa, kalamullah, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin, ghairu makhluqin, tambahan ghairu makhluk, ya. Ini tambahan yang dituntut keadaan untuk menafikan syubhat dan kesamaran yang diembuskan oleh tadi ta'ifah kalamiyah, ya, dan kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, termasuk pembagian sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mengungkapkan itu adalah dari golongan Asy'ariyah. Mereka mengatakan sifat Allah terbagi beberapa bentuk, ada sifat salbiyah, sifat subutiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat fi'liyah, ada sifat idhafiyah. Ya, disebutkan oleh Syekh Asy-Syinqiti dalam kitabnya yang ringkas tentang masalah asma dan sifat, juga beliau bahas panjang dalam kitab Adwaul Bayan, tafsir Quran bil Quran. Tapi intinya bahwa yang pertama munculkannya adalah Asy'ariyah. Mereka punya definisi sendiri tentang pembagian-pembagian tersebut. Maka datanglah ahlus sunnah wal jamaah dan para a'immatul huda wad din, kemudian menganalisa apa yang mereka inginkan dengan istilah-istilah tersebut, dan membawa kepada makna yang tepat dari istiqra' kitab was sunnah yang didapatkan dari Al-Quran sunnah, ya, tentang makna tersebut, ya. Apa yang bertentangan maka ditolak. Paham, ya? Baik, itu nanti akan kita bahas berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ringkas saja. Tentu saja siapa yang ingin tawassu dalam masalah ini, ada kitab yang bagus sekali, ya, karangan dari Syekh Dr. Muhammad Aman bin Muhammad Ali Al-Jami, ya, rahimahullah ta'ala, yang sekarang sering dinisbahkan kepada beliau sebuah kelompok yang dianggap kelompok yang gulu kepada penguasa, katanya Ta'ifah Jamiyah, katanya, ya. Beliau adalah Rais Syu'bah Al-Aqidah, beliau adalah apa, ketua jurusan akidah di Fakultas Pasca Sarjana di Jamiah Islamiyah, ya, Madinah An-Nabawiyah pada zaman beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, ya. Nah, beliau mengarang sebuah kitab yang penting, kitab As-Sifat Al-Ilahiyah fil Kitab was Sunnah An-Nabawiyah fi dawi al-Itsbat wa Tanzih, Sifat Ilahiyah dari kitab dan As-Sunnah Nabawiyah, ya, di bawah naungan isbat, dalam kerangka isbat, penetapan dan tanzih dan penafian Allah dari, ya, segala kekurangan keserupaan dengan makhluknya. ya, di sini bagus sekali dia menganalisa, membahas, menyebutkan apa yang ada pada Asy'ariyah, menukilkan perkataan para ulama tentang definisi atau pembagian mereka sifat Allah dengan sifat-sifat tersebut yang kita sebutkan. Kemudian dia sebutkan bagaimana salaf membenarkan, mengkritisi dari para ulama, maksudnya yang mengikuti manhaj salaf, mengkritisi di antara Ibnu Qayyim dan sebagainya perkara-perkara tersebut sampai pada suatu natijah. Natijah yang inilah yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini kesimpulannya. Mau pembahasannya, tawassuknya, lihat pada kitab tersebut pada halaman 199. Ya, wallahu alamu bissawab. Itu dulu mungkin sebagai hasungan bagi kita untuk terngiang-ngiang untuk membahas pembahasan tersebut, membuat arwah-arwah penasaran lah, ya, untuk kita konsisten, mudah-mudahan diberikan kuasa oleh Allah untuk terus bisa mengikuti pelajaran ini. Dan yang paling penting adalah apa yang kita pelajari memberikan hasil dalam setiap amal perbuatan kita, ya, menguatkan hati dan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan apa-apa yang dicintai dan diridhoinya. Ya, alhamdulillah alamin. Sekian demikian ikhwan fillah. Kita cukup sampai di sini yang berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhirnya bakal ditetapkan. Tapi ditetapkan dalam bentuk yang sahih. Ya, yang sebenarnya. Bagaimana cara penetapan itu? Tadi istiqra. Ya, kitab was sunnah. Kemudian bahwa ya itu tadi ya, tawassul yang ada pada mereka yaitu itu kemudian diteliti dan menjadi bahan pembahasan oleh para ulama dan melihat kepada bagaimana muamalah salafus saleh terhadap nas-nas ayat asma dan sifat Allah SWT, lalu mereka kemudian menetapkan apa yang hak dan menafikan apa yang batil. Ya, itulah praktek dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Aqidatul Wasithiyah. Bahwa apa yang ada dari perkara-perkara tersebut yang tidak ada keterangannya di Al-Qur'an Sunnah, yastafsilun. Maka ahlu sunnah akan merinci apa yang dimaksud. In kana haqqan, jika dia benar, maka pasti akan diterima. Karena dia al-haq, lazimul haqqi haqq. Ya? Tetapi akan ditunjukkan kepada apa yang lebih tepat dari maknanya atau lafalnya dalam nusus kitab was sunnah. Jika dia batil, maka ditolak, ya, siapapun yang mengatakannya. Falhaqqu haqqu ayyutaba, ya, karena alhaqqu min rabbik dan alhaqqu haqqu ayyutaba. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiqh.